السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lanjutkan bab ke-70. Bab ke-70. Fadlul ikhtilati min nasi wa huduri jum'ihim wa jama'atihim wa mashahidil khairi wa majalisil zikri ma'ahum wa 'iyadati maridihim wa huduri janazihim ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر على الأذى والصبر على الأذى. باب tentang keutamaan bercampur bergaul di tengah-tengah manusia bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka, untuk bersama-sama mereka melakukan berbagai macam kebaikan seperti majlis zikir. Majlis zikir yang dimaksud, majlis zikir yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis ilmu, membahas tentang ilmu, bukan zikir berjamaah membaca tasbih tahmid dipimpin oleh satu orang, bukan. Tapi majlis zikir adalah majlis yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu majlis ilmu. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada ahli zikir. Apa dimaksud ahli ilmu? Maka majlis zikir adalah majlis ilmu, masjid yang di dalamnya membahas mana yang halal, mana yang haram, bagaimana surga, bagaimana neraka, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Itu namanya masjid zikir. Wa iyadati maridihim wa huduri janazihim, dan juga menjenguk orang sakit. Kalau kita tidak bergaul, tentu kita tidak menjenguk orang sakit, karena kita menyendiri tengah hutan atau di dalam rumah tidak keluar-keluar, kita tidak tahu siapa yang sedang sakit. Gitu. Nah, dengan bercampur baur dengan manusia, membaur dengan kaum muslimin, maka kita mendapatkan keutamaan ini. Berbeda kalau kita uzlah. Ya. Di masing-masing punya keutamaan. Keutamaan uzlah sudah kita bahas kemarin. Sekarang beliau mengajarkan kepada kita bagaimana keutamaan orang yang tidak uzlah. Uzlah punya keutamaan, tidak uzlah juga punya keutamaan. Inilah pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Berbeda dengan firqah, maka membahas satu sisi saja, yang lain ditinggalkan. Ya, inilah para ulama tidak pernah melihat sesuatu dari satu sisi saja. Kemudian menghadiri jenazah Kita tahu satu kirat, satu gunung Uhud, pahala kita dapatkan kalau kita menyolati mayat. Setelah menyolati, kemudian kita mengantar mayat ke kuburan, maka kita mendapatkan dua kirat pahala, dua gunung Uhud. Dinyatakan oleh Nabi satu kirat, satu gunung Uhud. Ini tidak kita dapati kalau kita tidak, kalau kita menyendiri, tidak bercampur dengan manusia. Kemudian menolong mereka, ada yang kekurangan, kita bantu, ada yang kelaparan, kita kasih makan, ada yang butuh biaya pengobatan, kita tolong. Ini keutamaan besar. Kemudian menunjuki yang jahil. Ada orang tidak tahu cara wudu yang benar, kita ajari. Ada orang yang tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar sesuai sunnah Nabi, kita ajari. Ini pun hanya kita dapati kalau kita bercampur dengan manusia dan lain-lain yang berupa kebaikan. Ya, bagi orang yang sanggup beramar ma'ruf nahi munkar itu. Ya, bagi orang yang sanggup beramar ma'ruf nahi munkar, karena ada kalanya orang sanggup beramar ma'ruf nahi munkar, ada kalanya tidak. Kenapa? Dia tidak punya ilmu. Atau dia punya ilmu tapi itu tidak diberi waktu, tidak diberi kesempatan. Ya. Ada seorang mengetahui manhaj yang hak ini, dia hafal beberapa juz Al-Quran, dia paham manhaj yang hak ini, dia hafal beberapa ratus hadis, tetapi tidak ada yang menyuruh dia ngajar, tidak ada yang memberikan kepada dia kesempatan untuk menyampaikan ilmunya, ya sudah, ya berarti tidak wajib bagi dia. Tapi kalau ada yang memberikan kesempatan, waktu, tempat, maka dia harus memberikannya di hadapan orang-orang yang tikok kepada dia. Ya. Dan dia menyabarkan dirinya menghadapi berbagai macam ulah manusia yang bikin kita sakit. Ya, kan orang macam-macam. Ketika kita bergaul dengan manusia, ada yang pemberang, ada yang cepat emosi, ada yang tersinggungan, ada yang ngomongnya kasar, dan seterusnya sakit hati kita, maka itu sebuah kebaikan. Tidak kita dapati kalau kita tidak bergaul dengan manusia. Kan sering kita bergaul, kita sakit dengan omongan dia, kita enggak enak dengan ucapan dia, kita merasa tersinggung dengan sikap dia. Inilah resiko dari bergaul, dan dari situ kita mendapatkan keutamaan. Ya, dan ini ada di mana-mana, tetangga kita, teman kerja kita, tempat pengajian, namanya kita bercampur dengan manusia, dan Allah ciptakan manusia dengan berbagai perangainya. Tidak seperti nanti kita di surga, hanya ada satu perangai. Ya, tidak ada emosi, tidak ada ucapan buruk, tidak ada yang tersinggung, menyinggung, dan seterusnya, itu hanya ada di surga. Di dunia belum ada yang seperti. Maka wajib bagi kita sabarkan diri kita menghadapi perangai manusia yang bermacam-macam. Termasuk saudara kita, teman kita pengaji, bahkan anak kita, suami kita, istri kita. Ya. Sementara yang agak jauh, yang bukan teman pengajian, bahkan yang lain agama, malah lebih santun misalnya. Malah lebih lunak ucapannya, misalnya ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Karena Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kalau kita yang ngatur, iya. Kita pesan, saya pesan istri yang begini, begini, begini. Saya pesan suami yang begini, begini, begini. Maunya saya begini, nanti anak-anak saya begini sifatnya. Kan bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Maka jika kebetulan kita punya seorang istri yang begini punya kekurangan, punya suami yang begini-begini punya kekurangan, anak-anak begini, kebetulan teman-teman dekatnya seperti ini bagian dari ujian. Ya, karena ujian kan macam-macam. Kadang dari harta, kadang dari kesehatan, kadang dari teman-teman pergaulan, kadang dari keluarga. Akhari kita baca apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau menulis tidak seperti biasanya. Tentang tanpa hadis, saya kira ya, dia tidak membawakan hadis di bab ini. Beliau mengawali dengan ucapan i'lam anna al-ikhtilata bin-nasi 'ala wajhi alladhi dzakartuhu. Ketahuilah bahwa bercampur baur dengan manusia dengan apa yang telah aku sebutkan tadi di judul tadi, kata beliau, wal muqtaru alladhi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan yang ditempuh, jalan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan seperti ini. Apakah Rasulullah menyendiri? Ya, bertapa di kamarnya di tengah hutan, di puncak gunung, kan tidak. Tidak. Setelah beliau mendapatkan wahyu, beliau tidak lagi mendatangi gua Hira menyendiri, tidak. Beliau justru disuruh oleh Allah untuk bercampur baur dengan manusia, untuk dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran di skala ini. Yes. Dan begitu juga para nabi dan rasul yang lain, alaihi wassalatu wassalam. Dari mulai rasul pertama Nuh alaihi wassalatu wassalam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, sama, bercampur baur dengan manusia, tidak memisahkan diri dari manusia. Wakadzalika al-khulafa'ur rasyidun. Begitu juga para khalifah al-khulafa'ur rasyidin yang para imam menghitung jumlahnya 4. Abu Bakar as-Siddiq, Siddiqul Akbar, Umar Faruq, ya, Utsman, Dzulnurain, Ali bin Abi Thalib. Ini al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Dan mereka adalah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin berdasarkan nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kekhalifahanku berjalan selama 30 tahun. Ya. Al-Tirmidzi dan setelah dihitung dari mulai Abu Bakar dibaiat sampai meninggalnya Ali tahun 40 Hijrah pas 30 tahun. Ya. Mereka berdaul al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin sama dengan para nabi tadi, bergaul, bercampur dengan manusia dan berhadapan dengan berbagai macam perangai yang ada pada diri manusia. Wa man ba'dahum min as-sahabati wa tabi'in, begitu juga para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para imam, semuanya seperti ini. Bergaul, bercampur baur dengan manusia, tidak memisahkan. Ya, pas kemarin sudah dibahas oleh beliau bahwa uzlah memisahkan diri di saat di mana kita takut terfitnah, takut terseret dalam syahwat dunia, syubhat dalam agama ini, seperti ini. Maka jika kita merasa yakin bisa selamat, bahkan yakin bisa merubah karena ada ilmu, karena bisa amar ma'ruf nahi munkar, maka tentu itu lebih baik. Ya, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min kulli. Allah memberikan hidayah kepada satu orang, satu orang saja, lewat engkau, bika lewat engkau, maka itu khairul laka min kulli, lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta-unta merah. Apa yang dimaksud? Harta yang sangat banyak. Satu orang. Dia bisa sholat mengikuti sunnah Nabi gara-gara antum. Dia bisa mengenal manhaj ini gara-gara antum. Antum ajar, berta'lim, kasih buku bacaan dan seterusnya. Ini termaksud. Apalagi dia masih bisa masuk Islam gara-gara antum mendapatkan keutamaan. Itu keutamaan yang sangat. Kemudian ini dikomentari oleh Salim bin Aid al-Hilali bahwa apa yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi bin Haq, beliau setuju mendukung apa yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, bahwa lebih baik bercampur dengan manusia karena itu perbuatan para nabi, para rasul, al-khulafa, ar-rasyidin, al-mahdiin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah dan seterusnya. Tapi sayang, beliau tidak membawakan dalil. Padahal ada dalilnya. Kenapa dalil ini tidak dibawakan? Ini menunjukkan bahwa syarih, pensyarah bisa lebih tahu dari orang yang dia syarahkan dalam satu masalah. Dalam satu masalah. Maka pensyarah kadang-kadang mengkritik bisa. Kadang-kadang mengkritik bisa. Tentu tidak semuanya. Kalau dari awal sampai akhir dikritik, itu namanya bukan mensyarahkan. Itu namanya bukan mensyarahkan, membantah. Mensyarahkan, menerangkan setuju dengan apa yang dia syarahkan. Tapi sekali waktu membantah, karena apa? Ilmiah. Karena apa? Imam Nawawi bukan Nabi. Imam Bukhari bukan Nabi. Yang Nabi hanya Nabi Muhammad SAW di kalangan umat ini, maka hanya beliau yang maksum. Hanya beliau yang tidak mungkin salah. Dibiarkan oleh Allah kesalahannya tidak mungkin. Apa dalil yang dimaksud? Ini menurut beliau riwayat Ibn Umar dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tapi bukan di kitab Sahih. Kita tahu bahwa Al-Imam Al-Bukhari memiliki beberapa kitab. Yang paling terkenal, yang paling masyhur, yang di dalamnya hanya berisi hadis-hadis sahih, itu Sahih Bukhari. Kitab Sahih. Kitab Sahih Bukhari. Yang lain ada yang sahih, ada yang dhaif, seperti Adabul Muqat, Juzul Qira'ah, Qalbul Imam dan seterusnya. Ini hadis-hadis yang kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang di dalamnya ada yang sahih, ada yang tidak. Apa hadis yang dimaksud? Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan. Sahih menurut beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu alladhi yukhalifu an-nas." Kata Nabi, seorang mukmin yang bercampur baur dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum, dan sabar terhadap tingkah pola mereka yang macam-macam, yang bikin sakit, yang bikin tersinggung, yang bikin tidak enak hati. Sabar, ini khairun, lebih baik. Seorang mukmin yang seperti ini, sabar terhadap tingkah pola manusia yang bermacam-macam itu, itu lebih baik minalladzi la yukhalifun nas, daripada orang yang tidak mau bercampur baur dengan manusia. Wala yasbiru ala adahum, dan tidak bersabar terhadap tingkah pola mereka yang menyakiti. Ini lebih baik, dan ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Sedangkan apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi itu contoh. Kita tahu bahwa ucapan Nabi tentu lebih besar dari contoh-contoh itu, karena ucapan Nabi wahyu. Ucapan Nabi wahyu. Maka jika ucapan Nabi bertentangan dengan penglihatan mata, kenyataan dan seterusnya, maka kita harus ingkari mata kita, kita harus ingkari kenyataan itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang berkali-kali minum madu dan tidak sembuh, diingkari oleh Nabi. Padahal berkali-kali minum madu dan tidak sembuh-sembuh penyakit perut. Kenapa? Karena beliau mengajarkan kepada kita semua bahwa dalil harus kita pegang. Harus kita gigit dengan gigi geraham. Walaupun dalil itu bertentangan dengan kenyataan yang kita lihat, yang kita dengar. Ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Di samping ilmu kita terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas, adapun dalil dari Allah tentu tidak terbatas. Kebenarannya mutlak. Maka jika ada dalil dan bertentangan dengan penglihatan pendengaran, sekali lagi, maka wajib kita berpegang teguh dengan dalil. Kemudian beliau membawakan ayat, saya kira hanya satu ayat ya. Qala Allahu Ta'ala, yaitu apa yang terdapat dalam suratul Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bertolong-tolonglah kalian dalam albir wat taqwa. Albir wat taqwa ini sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sama dengan mukmin muslim. Sama dengan fakir miskin. Idza sama'a istaraqa wa idza faraqa istama'a. Apabila berkumpul maka berpisah, apabila berpisah maka berkumpul. Artinya kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya maka masing-masing berbeda. Ya. Maka jika dikatakan nabi saja maka ya nabi ya rasul. Ya. Tapi jika dikatakan nabi apa rasul maka rasul lain, nabi lain. Jika dikatakan mukmin saja, ya mukmin, ya muslim. Bisa mukmin, bisa muslim. Dikatakan muslim saja, bisa muslim, bisa mukmin. Dikatakan mukmin saja, bisa mukmin, bisa muslim. Tapi kalau dikatakan ini mukmin apa muslim, maka mukmin lain, muslim lain, Islam lain, iman lain. Ya, ini juga Al-Quran dan Sunnah. Kalau disebut Al-Quran saja, maka ya, ya Al-Quran, ya Sunnah. Ya, maka orang yang mengatakan mari kita berpegang kepada Al-Quran, apakah berarti kita tidak berpegang teguh pada sunnah? Tentu tetap berpegang teguh terhadap sunnah. Tapi ucapan yang keluar, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Atau sebaliknya, mari kita berpegang teguh terhadap sunnah. Apa Al-Quran tidak? Tentu terhadap. Yeah. Tapi kalau disebut dua-duanya, Al-Quran dan sunnah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimaksud Al-Quran dan sunnah, maka Al-Quran lain, sunnah lain. Ya, ah, begitu juga albir wat taqwa. Ya, disebut dua-duanya maka berbeda. Albir lebih kepada melaksanakan perintah. Ya, at taqwa lebih kepada menjauhi larangan. Ya, walaupun jika dikatakan apa itu taqwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Karena disebut satu saja taqwa. Apa itu albir? Ya sama, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan disebut satu saja. Tapi di sini disebut dua-duanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian kepada dalam hal albir dan at-taqwa. Maka albir lain, at-taqwa lain. Albir sekali lagi melaksanakan perintah, at-taqwa sekali lagi menjauhi larangan. Maka orang yang sedang berbuat maksiat, ya, sedang minum khamr misalnya, sedang berjudi misalnya, maka dikatakan kepada dia apa? Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seperti seorang wanita yang bentar lagi mau dizinai oleh sepupunya, ya. Kemudian si wanita ini mengatakan, Fattaqullah, wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan hak. Kemudian laki-laki ini, saudara sepupunya, membatalkan niatnya. Bertakwa, yaitu meninggalkan niatnya untuk berzina. Dari situ sudah kita baca di awal-awal kitab yang terakhir. Ya. Tiga orang wali yang terjebak di dalam gua. Kemudian beliau membawakan riwayat tentang albir. Albir ini kebaikan dan kita dilarang memberikan nama dengan nama-nama seperti ini. Ya. Karena apa? Karena kita dilarang wala tusaku anfusakum. Jangan engkau membersihkan diri sendiri. Ya, menganggap dirinya bersih. nanti akan dibawakan oleh beliau di bab berikutnya tentang kata-kata al-bir atau al-barra. Ya, jadi seorang yang bernama al-barra, Nabi tidak berkenan dengan nama itu. Ya, atau nama al-khair, khair, khair itu artinya baik. Ya, ini juga tidak disukai karena membersihkan dirinya sendiri. Ya. Maka nama-nama yang baik, nama-nama yang memang sudah ada, seperti Maryam, Zainab, ya, Khadijah, Aisyah, Muhammad, Ahmad, Umar, Utsman, Ali, dan ini nama-nama yang mulia, atau nama-nama para nabi, Idris, Nuh, Hud, dan seterusnya. Maka kalian tidak dapati nama para nabi itu khair, albir, taqwa, ya, tidak seperti di kita ini, ya, menjadi nama manusia padahal itu nama yang sangat besar, taqwa, mukmin, muslim, ya, enggak kita dapat itu seorang nabi, seorang sahabat namanya mukmin, muslim, ya, di kita nama Pak Muslim, nama Pak Mukmin, nama Pak, ya, itu di. Kenapa? Karena jangan kita membersihkan diri sendiri. Ya. Dan nanti akan timbul masalah. Ya. Nanti akan timbul masalah. Dan namanya baik, khair. Ya. Ya, orang nanya, ada khair di rumah ini? Di rumah ini enggak ada khair. Kan jadi masalah. Ya. Buruk, di rumah ini enggak ada kebaikan. Padahal yang dimaksud si khair. Ya. Kan jadi masalah. Ya, maka jangan nama-nama seperti itu. Nama biasa saja, ya. Dan nama tidak harus ada artinya. Lihat para nabi dan rasul, dari mulai Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail dan seterusnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa artinya? Apa artinya? Tidak ada. Tidak ada artinya. Ya. Maka kita memberi nama anak kita tidak harus ada artinya. Ya. Ya, panjang pembahasan beliau, saya kira mirip dengan apa yang sudah dibahas tadi. Kita masuk bab berikutnya, bab ke-71. Bab tawadhu'i wa hifdzil janahi lil mu'minin. Bab tentang tawadhu dan merendahkan sayap, ya, kata-kata merendahkan sayap ini kata-kata orang Arab, kata-kata orang Arab yang dimaksud merendahkan dirinya. Ya, dari sini kita tahu bahwa menterjemahkan Al-Quran, Sunnah dan apapun secara lafaz per lafaz tidak mungkin bisa dipahami. Ya, apalagi Al-Quran. Terjemahan Al-Quran lafaz per lafaz dijamin pasti salah. Tidak bisa menerjemahkan lafaz per lafaz. Ya, bagaimana kalau kita terjemahkan lafaz per lafaz tanpa keterangan? Ya, bab tentang tawadhu dan merendahkan sayap untuk orang-orang mukmin. Ya, tentu kita tidak akan paham. Karena dimaksud merendahkan diri. Ya. Tidak meninggikan dirinya di hadapan kaum mukminin. Gitu. Ini tidak terhadap orang kafir. Terhadap orang kafir maka kita tidak boleh merendah. Ya. Bahkan jika kita berpawasan dengan orang kafir di jalan yang sempit, maka kata Nabi, sempitkan sekalian jalan dia. Ya. Fathuru ila adiyatihi. Pepet ke jalan yang artinya kalau jalanan itu muat seorang harus gantian, dia harus ngalah, jangan kita yang ngalah. Ya, bukan orang luar kita pawasan pepet, tentu kita dikira orang gila, ya, cari masalah. Ya, maksudnya cukup satu orang, dia yang ngalah, bukan kita yang ngalah. Ini di hadapan kaum kafir. Adapun di hadapan kaum muslimin, bagaimana firman Allah, asyidda'u 'alal kuffar, rahama'u bainahum. Ini sifat-sifat Rasul dan para sahabat yang tertulis di Taurat, yang tertulis di Injil. Tegas, keras terhadap orang-orang kafir, lemah lembut terhadap sesama muslim. Ya. Maka judul sini tawadhu dan merendahkan diri di hadapan kaum mukmini, bukan di hadapan manusia. Kata beliau bahwa tawadhu ini adalah akhlak. Ya. Akhlak yang sunnah yang di dalamnya berisi kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan dengan tawadhu ini Allah tinggikan seseorang. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, engkau siapa? Dijawab, Khalilullah, Khalilur Rahman. Kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Dan jawaban ini hak, betul. Ya, Allah tidak menyalahkan. Jawaban yang benar. Ini juga ketika Nabi Musa ditanya, engkau siapa? Dijawab, Kalamullah. Seorang manusia yang pernah mendengarkan suara Allah langsung. Dan jawaban ini hak, benar. Begitu juga ketika Nabi Isa ditanya, engkau siapa? Dijawab, Ruhullah, rohnya Allah. Karena terjadi dengan tiupan roh dari Allah tanpa seorang lain. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, engkau siapa? Dijawab, hamba Allah, budak Allah. Ya, maka jawaban ini tawadhu yang hak tentunya, ya, bukan tawadhu yang bohong. Kita tidak boleh tawadhu dengan cara bohong. Ya, tawadhu yang bahwa beliau hamba Allah, budak Allah, sama dengan kita semua, kan? Jawaban beliau benar. Maka Allah angkat derajat beliau jauh lebih tinggi dari yang lain. Ya, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa dan lain-lain. Haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum beliau masuk. Bahkan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kaum muslimin setelah bersama para nabi dan rasul, setelah selamat melewati Sirat, ya, sudah tidak mungkin lagi jatuh ke neraka karena sudah melewati Sirat, sudah selamat, tinggal masuk surga. Tapi pintu gerbang surga tertutup. Tidak ada yang bisa buka. Maka kaum muslimin memohon kepada Nabi Adam untuk membukakan pintu itu. Nabi Adam mengatakan, bukan aku yang bisa, bukan aku yang bisa. Mintalah kepada Nuh, datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab sama, aku tidak sanggup. Dan begitu seterusnya sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang sanggup membukakan pintu surga. Dan dengan beliau masuklah kaum muslimin, jadi awal oleh para nabi dan rasul, ke dalam surga. Fa huwa khudu'un lil haqq. Tawadhu yang sebenarnya adalah tunduk. Tunduk inqiyad, tunduk pasrah di hadapan kebenaran. Merendahkan diri di hadapan al-haq. Ini tawadhu yang sebenarnya. Ya. Yes. Kalau ngikutin emosi, kalau ngikutin hawa nafsu, kalau ngikutin akal saya enggak terima. Yes, saya enggak terima. Tapi berhubung ini ayat Al-Qur'an, saya sami'na wa ata'na. Ya, yes. Berhubung ini sabda Nabi, saya sami'na wa ata'na. Saya siap menerima. Ini tawadhu yang sebenarnya. Di hadapan al-haq. Begitu. Maka sebaliknya, kesombongan yang luar biasa, yaitu menentang dalil. Ya. Yes. Ini ayat, ini hadis tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan akal saya, tidak sesuai dengan nurani saya. Ini kesombongan yang luar biasa. Karena kebenaran dari Allah dan Rasulullah SAW tidak minta izin terhadap akal kita. Tidak permisi dulu kepada akal kita, nurani kita. Maka jika kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan nurani kita, akal kita, hawa nafsu kita, tidak peduli. Ya, berapa banyak dari kita, dari kaum wanita, sebagian kaum laki-laki, yang tidak menerima bagaimana warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Bagaimana laki-laki berhak menjatuhkan talak, wanita tidak berhak. Dan seterusnya banyak yang tidak lulus dari ujian. Ini semua ujian. Taat apa tidak terhadap kebenaran. Tidak taat berarti kesombongan yang luar biasa. Yes. Bagaimana ketika Nabi mengatakan, makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Dijawab oleh orang itu, aku enggak bisa ya Rasul. Aku enggak bisa ya Rasul. Artinya menolak perintah Nabi. Maksud dia itu enggak biasa. Selama ini pakai tangan kiri. Dengan kalimat enggak biasa. Maksudnya enggak biasa. Saya sudah terbiasa dengan tangan kiri. Kata Nabi, sombong. Engkau sombong. Nabi memerintahkan lalu tidak ditaati. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mentaati. Maka sombong yang luar biasa. Menolak apa yang datang dari Allah dan Rasul. Wa qabuluhu mimman qalahu fir ridha wal qadar. Dan menerima siapa saja yang membawa kebenaran itu. Menerima siapa saja yang membawa kebenaran itu. Mungkin gurunya, gurunya terima gurunya. Mungkin temannya, temannya terima. Mungkin musuhnya, mungkin lawan debatnya. Siapapun, ketika dia membawa kebenaran itu, maka kita terima, itu tawakkul. Banyak dari kita yang tidak terima, karena itu datang dari musuh kita, datang dari orang yang kita benci, datang dari orang yang tidak ada apa-apanya dari junior kita misalnya. Ini bagian dari sombong. Berbeda dengan kesikohan, saya tidak sikoh dengan dia. Tentu hak kita. Ini bukan masalah ini. Ini masalah kesombongan. Kalau sikoh tidak sikoh memang ada di dalam dakwah. Tentu kita tidak mau mendengarkan dari orang yang kita tidak sikoh. Kan capek. Tiga kali dengerin, ini benar apa salah ya? Tanya dulu. Ceramah lagi, ini benar apa? Kan capek. Seperti itu. Dan faedah yang benar saya ambil, yang tidak benar saya buang, kan tidak bisa. Ini kesombongan, lain lagi. Artinya kita memang sikoh, tetapi ada sesuatu hawa nafsu, nurani dan seterusnya, lalu kita tolak. Ini yang tidak itu yang sombong. Wa huwa alla tara li nafsika qimatan fawqa al-ibad. Wahyu Allah taala ahadin ila nafsika hajatan. Engkau tidak melihat pada dirimu nilai di atas hamba. Kita ini semua adalah hamba. Apakah mungkin kita naik sedikit saja, sejengkal saja dari batas hamba itu? Kan tidak mungkin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, khatamul anbiya wal mursalin, imamul muttaqin, dan seterusnya sanjungan-sanjungan Allah terhadap beliau, tidak melampaui batas bahwa beliau adalah hamba. Maka terus diucapkan, dicontohkan oleh beliau, abduhu wa rasulu, abduhu wa rasulu, abduhu wa rasulu. Di samping beliau rasul, beliau juga hamba. Tidak mungkin naik sedikit saja dari batas hamba. Dimintai tolong ketika sudah wafat. Sudah bukan hamba lagi. Kalau hamba tidak mungkin bisa dimintai tolong ketika sudah wafat. Ketika tidak di hadapan kita. Yang bisa menolong dari jarak yang tidak di hadapan kita hanya Allah. Hanya Allah Jalla wa'ala. Adapun hamba tidak bisa. Diberikan persembahan berarti keluar dari derajat hamba, tidak mungkin. Maka memberikan persembahan adalah kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil, bahkan sering kita dengar kaum muslimin, ya Allah, ya Rasulullah, cukup ya Allah, kecuali Rasul di hadapan kita, ya Rasulullah. sudah wafat, sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Tentu tidak berhak bagi kita dan sebuah kesalahan besar ketika kita memanggil, menyeru beliau ya Rasulullah. Ya. Maka peninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud mengganti lafaz at-tahiyyah, assalamu alayka ayyuhan nabi, diganti dengan assalamu alal nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sudah wafat. Beliau menghindari panggilan terhadap beliau, terhadap Nabi. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi, salam bagi engkau wahai Nabi, diganti dengan salam bagi Nabi. Dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud tidak diingkari oleh Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Aisyah. Berarti ini sepakat para sahabat, ijma' para sahabat, walaupun ijma' secara suku. Ya. وهو يقع على ضربين أحدهما محمود والآخر مذموم. Tawadhu ini kadang bisa terpuji, kadang bisa tercela. Ya. Tawadhu kadang bisa terpuji, kadang bisa tercela. Amma tawadhu al-mahmud wa huwa tawadhu al-mar'i lillah. Adapun tawadhu yang terpuji adalah tawadhu-nya seseorang di hadapan Allah. Tidak congkak, tidak sombong di hadapan para hamba, tidak membesarkan diri di hadapan hamba dan di hadapan Allah dia merendahkan dirinya, sami'na wa ata'na. Ini terpuji. Tawadhu yang terpuji. Adapun tawadhu yang tercela, tentu ini kaidah bahasa. Ya. Bagaimana bid'ah ini baik, ya, sebaik-baik bid'ah ini kata Umar, itu dari segi bahasa. Dari segi istilah syar'i, maka kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fillah. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Tawadhu secara kaidah syar'i ya tentu baik, tidak ada yang jelek. Secara kaidah bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk tawadhu'ul mar'i lidid dunya ragbatan fi dunyahu. Merendahkan diri di hadapan seseorang demi dunia yang ingin dia raih. Ini sering, ya. Karena ingin mendapatkan sesuatu, maka kita rendahkan diri kita di hadapan dia. Ya, ini tersalah. Ini bukan berarti jual barang sopan, ya enggak. Bukan itu yang maksud. Ketika kita jadi sales, tentu harus sopan. Kalau enggak sopan, orang enggak mau beli. Ya, ini lain. Ya. Ini merendahkan diri kita serendah-rendahnya demi mendapatkan dunia dengan cara-cara yang berdosa. Ya. Ya, kita telah dulu sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Matan hadis Arba'in bagi 250 peserta pertama. Kami ulangi sekali lagi. Panitia Masjid Al-Muhajirin, yaitu di Masjid Al-Muhajirin Pondok Pucung Indah 1, akan mengadakan kajian penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi yang dibahas oleh Ustaz Muhammad Nuzul Elsi pada jam 9 sampai dengan zuhur. Bagi 250 peserta pertama akan mendapatkan buku panduan gratis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya jawab. Apakah termasuk sunat memberikan tambahan nama belakang anak dengan al-atari atau al-salafi? Tidak, tidak ada sunatnya sama sekali. Bahkan jika ini dianggap sebagai ibadah kebaikan, maka ini bid'ah. Ya, tidak ada Abu Bakar al-salafi, Umar al-salafi, dan seterusnya. Tidak ada. Nah, otomatis mereka semua sah. Tidak perlu nama itu dimaskan di akhir nama. Kita harus bisa membedakan mana nama, mana nisbah tempat. Bukhari, Dailami, Nasai, Nawawi, ini semua bukan nama, tapi tempat. Albani itu bukan nama, ya, tapi tempat. Al-Ghifari, ya. Jika kita memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama seperti tadi, ya tentu tidak tepat, karena itu adalah nama tempat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang mulia, orang besar di tempat itu. Ya, Imam An-Nawawi dari daerah Nawa, ya, Imam Al-Bukhari dari Bukhara, dan apakah batasan kita merendahkan diri saat meminta bantuan kepada sesama manusia? Apakah diperbolehkan tradisi sungkeman kepada orang tua? Batasannya adalah halal apa haram? Ketika halal, ya berarti belum keluar batas. Ketika haram, maka itu sudah di luar batas. Kita butuh bantuan dia, kita menunggu-nunggu, sangat mengharapkan bantuan dia, dan dia mau membantu, asal kita ikut bid'ahnya dia, ini sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Tapi sekedar senyum, sopan, ya, mau pinjam duit, ya, datang ke rumah, ya, bersih-bersih dulu, ya. Bersih dulu, nyapu dulu, gak usah diperintah, habis itu minjem duit, ya, ini halal, gak ada larangannya. Tetapi melakukan maksiat, melakukan bid'ah itu haram, maka tidak boleh kita lakukan demi tercapai kebutuhan kita, demi dia membantu kita. Adapun sungkeman dengan cara membungkukkan badan, mencium lutut orang tua dan seterusnya, ini bagian dari ta'abbud. Ini bagian dari sikap-sikap perbuatan ta'abbud. Segala sikap perbuatan yang sifatnya ta'abbud haram kita lakukan kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun tentang penghormatan, maka Islam sudah mengharamkan segala jenis penghormatan orang ajam. Ajam yang dimaksud non muslim, tidak dari Islam. Karena menghormat itu sudah dibatasi oleh Islam. Bagaimana menghormati orang lain dengan salam, kemudian menjawab salam. Maka lebih dari itu, membungkukkan badan, mengangkat tangan, tangan di jidat, kemudian tangan di apa dada dan seterusnya, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali penghormatan yang bermanfaat bagi yang bersangkutan, nah ini boleh. Berarti bukan ta'abbud. Kita hormati tamu kita ini dengan cara kita masakkan kesukaan dia. Nah, tentu ini kan bermanfaat bagi dia. Jadi, apa kesukaan dia, apa yang dimaui dia, kita persiapkan dalam rangka menghormati dia. Nah, ini boleh, karena jelas itu bermanfaat. Tapi membungkukkan badan, menggelarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh dia, hanya penghormatan saja, dia menjadi besar ketika itu digelar, maka merah misalnya, maka ini bagian dari ta'abbud. Ya. Tidak boleh penghormatan seperti itu. Apakah kita mengikuti sujud sahwi imam apabila sebelumnya imam tidak jadi salah karena sudah diingatkan makmum dengan bacaan tasbih? Ju'ilal imam liutama bihi. Imam harus diikuti. Maka apapun yang dilakukan imam ketika itu benar, maka harus kita ikuti. Ya. Mungkin saja imam mempunyai hujjah tertentu untuk sujud sahwi sementara kita enggak paham. Ya. Ini salah apa? Perasaan enggak salah apa-apa. Ya sudah. Mungkin dia tahu kesalahan kita lupa atau apa. Ikuti. Kecuali yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas tidak, seperti usuli, bunuh subuh dan seterusnya, tentu tidak boleh kita ikuti. Karena jelas salahnya, jelas bid'ahnya. Ya. Atau dia sholat maghrib kok kelebihan satu rakaat jadi empat, tentu kita tidak ikuti. Karena jelas salah. Adapun kesalahan yang sifatnya lupa, maka kita ikuti. Seperti imam mestinya duduk atahiyat Allah, tetapi dia lupa langsung berdiri. Maka wajib kita mengikuti imam walaupun dia salah kan, karena lupa. Ya, tentu setelah kita peringatkan dengan subhanallah. Ya. Dan ucapan subhanallah ini berguna ketika imam belum masuk ke rukun berikutnya. Jika imam sudah masuk ke rukun berikutnya, sudah berdiri tegak, sudah sedekap, maka ucapan subhanallah tidak berguna. Artinya walaupun imam sadar salah, ada yang mengingatkan dengan subhanallah, paham, tapi dia sudah berdiri tegak, sudah sedekap, maka tidak usah balik lagi. Tidak usah balik lagi untuk at-tahiyat awal. Teruskan saja. Tinggal nanti sebelum salam sujud sahwi dua kali. Dan tentu bagi para makmum, ya sudah. Subhanallah sekali imam enggak duduk lagi, ya sudah ikut. Jangan maksa imam. Subhanallah. Subhanallah. Jangan ya. Jadi maksa ya. Dia enggak paham. Dia enggak paham bahwa jika imam sudah masuk ke rukun berikutnya, tidak boleh balik lagi. Kecuali yang jelas-jelas salahnya, yaitu zuhur 5 rakaat, maghrib 4 rakaat, tentu harus balik lagi. Ya. Yeah. Kalau imam sadar kemudian setelah salam dia tidak sujud sahwi. Setelah salam dia tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi setelah salam. Iya, kalau dia tidak sujud sahwi. Dia setelah salam sadar ingat bahwa tadi ada kesalahan, misalnya tidak tahiyat awal. Ya, sujud sahwi dua kali setelah salam itu. Imam. Nah, dalam hal ini bilang apakah makmum ikut atau tidak. Pendapat yang rajin ikut, ya. Karena itu bagian dari salat. Bagian mengatakan tidak ikut karena sudah selesai salatnya. Gitu. Itu kesalahan imam, tanggung jawab imam. Ya. Imamnya tidak melakukan sujud. Sudah. Ya. Karena yang kewajiban adalah imam, bukan makmum. Jadi makmum mengingatkan misalnya antum tadi tidak tahiyat awal. Atau antum tadi dari baca surat langsung sujud, tidak ruku, tidak. Nah, sudah langsung sujud sahwi dua kali. Ya, sujud sahwi dua kali dipisahkan dengan duduk dan diakhiri dengan salam. Dan pendapat yang rajih sekali lagi makmum ikut. Ya. Adapun kesalahan itu kurang satu rakaat atau kurang dua rakaat, maka ditambah satu rakaat atau ditambah dua rakaat, bagaimana yang pernah dialami oleh Nabi, lalu beliau sujud dua kali sebelum salat. Pada saat Idul Adha takbir di masjid selama 3 hari, apakah ada dalilnya? Iya. Takbir Idul Adha ini 3 hari, bahkan 4 hari dengan tanggal 10-nya kan, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Dari mulai Idul Adha sampai akhir hari Tasyrik menjelang Maghrib. Yes. Hanya apakah takbir ini ditentukan selesai sholat atau tidak, makanya rajih adalah kapan saja, tidak terkait dengan sholat, mau habis sholat, mau sebelum sholat, mau apapun, hari-hari Mina namanya, disunahkan takbir. Sebagaimana Ibnu Umar masuk ke pasar dan mencontohkan kepada kaum muslimin untuk mengumandangkan takbir pas dan tidak diatur-atur, tidak dipimpin. Masing-masing takbir boleh bareng ya, tidak diatur, tidak dipimpin. Bolehkah kita menjual stiker karikatur hewan atau manusia? Kalau ini gambar ya jangan. Kalau ini gambar jelas ada kepalanya, ada hidungnya dan seterusnya, tidak boleh. Adapun tangan, kaki, badan ini boleh. Karena Nabi ketika melihat patung manusia, maka beliau hanya mengatakan buang kepalanya, berarti badannya, kakinya, tangannya masih ada. Ini pun. Bagaimana tetangga yang masih suka merokok dan suka ngomong yang tidak benar, apakah kita tetap bergaul? Kalau ada manfaatnya bergaul dengan mereka, tidak masalah. Kita selamat dari bid'ahnya, dari maksiatnya, tidak ada masalah. Tetapi jika dikhawatirkan kita ikut-ikutan mereka, maksiatnya, bid'ahnya, dan seterusnya, maka lebih baik kita menjaga diri tidak bergaul. Ya, dan itu belum disebut sebagai ujrah dalam pembahasan tadi. Ya, karena ujrah yang di hadis itu sampai di puncak gunung dan seterusnya, saya kira belum bisa kita. Setiap saya mengajak keluarga untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah, malah mereka mengusirkan saya. Bagaimana solusinya? Sab. Tidak ada jalan lain kecuali sab. Keadaan seperti ini dialami para nabi dan rasul, para imam, bukan hanya kita. Allah mentakdirkan orang jauh malah mengikuti kita, orang dekat malah membenci, tidak mau. Ini kan terjadi pada diri para nabi dan rasul. Lihat yang jauh-jauh Salman dari Parsi. Ya begitu, sami'na wa ata'na para nabi tersenang. Sementara paman beliau yang sangat dekat dengan beliau, Abu Thalib, tidak mendapatkan hidayah, tidak masuk Islam. Ya. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan seolah-olah Allah berkata, "Ya Muhammad, uridu Abu Thalib wa uridu Salman." Wahai Muhammad, engkau menghendaki Abu Thalib, tapi aku Allah menghendaki Salman. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Maka bagian dari ujian, ya, ngajak orang lain gampang benar. Begitu istri, anak, keluarga, abang, adik, keponakan susah, ya, ini bagian dari ujian. Hari raya Idul Adha, apakah mengikuti pemerintah atau mengikuti Arafah? Yang terbaik mestinya pemerintah ini, pemerintahan kaum muslimin seluruh dunia ini mengikuti Arafah, dan ini terjadi berabad-abad lama. Ya, berbeda dengan Idul Fitri, ada asar bahwa Ibn Abbas dilapori di Yaman tidak sama. Beliau mengatakan, biar kami dengan hilal kami. Karena perintah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ini khusus Ramadan dan satu Syawal. Adapun 10 Zulhijjah Idul Adha, tidak ada dalil sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi yang ada bagi kalian yang sedang wukuf di Arafah, jangan puasa Arafah. Artinya, yang puasa Arafah khusus bagi orang-orang yang tidak sedang wukuf. Berarti antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah tidak mungkin berbeda. Ya. Berarti puasa Arafah berbarengan dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah. Kan tempatnya dulu Arafah atau puasa Arafah? Duluan mana, ya? Puasa Arafah dengan Padang Arafah, ya, dekat Mina sana, duluan mana? Tentu duluan Padang Arafah. Padang Arafah kan sudah ada semenjak zaman Nabi Adam bertemu di situ, kemudian zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya, ya. Nah, kemudian baru ada puasa Arafah disunahkan di zaman Nabi SAW beberapa belas tahun setelah beliau menjadi Nabi. Ya, berarti puasa Arafah mengikuti hukum di Arafah. Atas rat penguasa Arafah mau menentukan hukum hari apa, bukan urusan Indonesia, bukan urusan Malaysia, bukan urusan Mesir, urusan penguasa yang menguasai Arafah. Kebetulan hari ini sedang dikuasai oleh pemerintah Saudi, itu kan kebetulan saja. Ya, 5 abad yang lalu apakah sudah ada Saudi? Kan belum ada. Ya, di zaman Imam Bukhari Muslim apakah sudah ada Saudi? Kan belum ada. Ya, maka jangan katakan mengikuti Saudi. Ya, nanti jadi salah paham. Mengikuti yang menguasai Arafah. Karena apakah ada jaminan bahwa Arafah akan dikuasai oleh Saudi terus panjang zaman? Enggak ada jaminan tentu. Nanti seandainya Arafah dikuasai oleh Yaman misalnya, oleh Mesir misalnya, ya kita mengikuti siapa yang menguasai Arafah, menentukan kapan wukuf di Arafah. Benar dan salah bukan urusan kita. Ya. Sehari setelah puasa Arafah, tentu solat Idul Adha. Ya, belum pernah terjadi puasa Arafah hari Senin, kemudian solat Idul Adha hari Rabu. Belum pernah terjadi di muka bumi. Ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat mudah. Kecuali penguasa kita melarang, penguasa kita memaksa, tidak, jangan mengikuti Arafah, ikutilah kami. Tentu sami'na wa ata'na. ya, atau untuk menghindarkan fitnah kita sembunyi-sembunyi. Gitu. Kalau penguasa kita tegas-tegas melarang. Tapi kalau tidak melarang, apalagi memperbolehkan, yang mau Senin silakan, yang mau Selasa silakan, yang mau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu silakan, ya, nah itu kan resiko dari demokrasi seperti itu. Ya, saya kira tidak ada fitnah. Bagaimana sifat waktu sholat apabila kita safar dengan pesawat yang memakan waktu lebih dari 20 jam? Tetap dengan mengikuti matahari. Kapan matahari tenggelam? Kapan matahari terbit? Kapan matahari di atas kepala kita dan seterusnya? Kapan matahari bayangannya sama panjang dengan benda aslinya, itu waktu asar dan seterusnya, kita bisa tanyakan kepada petugasnya, pilotnya, ya. Adapun dengan jam tentu tidak bisa, ya, karena kita tidak bisa memperkirakan, tidak mungkin benar mengikuti waktu negara kita, ya, kecuali darurat mungkin tidak. Saya kira tidak ada masalah, ya. Tanyakan kepada petugasnya atau pilotnya, ya, kapan apa, tentu dia lebih tahu. Tentu dia lebih tahu. Kapan maghrib? Ya, dijawab. Sekian menit lagi. Kapan isya? Dijawab. Ya, ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bertanya kepada ahlinya. Ya, ini jauh lebih aman dan mendekati petunjuk daripada kita istihad sendiri. Mungkin ada masalah. Kita sudah sholat maghrib misalnya. Ya, kemudian pesawat kita artinya matahari sudah tenggelam, kan gitu. Pilot sudah pasti tahu. Kemudian pesawat kita mendarat dan ketika mendarat matahari belum tenggelam, kan mungkin saja kan bergeraknya ke arah barat ya. Mungkin kan? Bagaimana? Haruskah mengulangi? Tidak. Karena kaidahnya jika kita sudah menunaikan kewajiban dan sah, ya, maka kewajiban itu tidak diulang lagi. Dan ketika kita sholat tadi sudah sah, karena sudah masuk waktu maghrib, ya, sudah masuk waktu maghrib, yaitu matahari sudah tenggelam. Kemudian muncul lagi karena sesuatu, ini tidak membatalkan sholat maghrib kita. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.